بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Napa je cara ni kedua ni? Dulu. Ambles. Baik. Kursi tulanan ni. Setelah kita memasuki soal yang ke-7 dari kitab kita Maqtalus Sahihainur Rahman rahimallahu taala. Qala al-muallif rahimallahu taala soalus sabi. Laqad madu alal jihad al-islami al-afghani ma yukaribu isnatai asyara sana. Apa ini? Wasukutu ma yukaribul milyun wanis minal qatla alladina nahtasibuhum indallahi asbahal jihad ala waskil intihak wa iqamati daulatin islamiyatin wa bada'at tasabuku al-hizbi minal munadzamat wal ahzab al-jihadiyah fil husul ala aktsari adadin minal maqa'id fi majlis surah wa min thamma al-haqa'ib al-wizariyah fatarahum yatajahaluna jama'at ad-da'wah bila kita bersunnah ma'al ilam bi anna hadil jama'ah ya awalu man bada'a bil jihad fi Afghanistan fihinin annahum wafaku ala i'ta'il hizb as-syi'i sitina amak adan ma'al ilam annahum lam yistariku fil jihad fama'adatan sahuna jama'at ad-da'wah fi ta'amul ma'ah hadal mawkif. Pertanyaan yang ke-7 telah berlalu jihad al-islami al-afghani hampir 12 tahun. Yani telah lewat jihad Afghan ini sekitar 12 tahun. Ini pertanyaan tahun berapa? Tahun 90-an. Berarti sudah sebelum 80 sudah mulai jihad di Afghan. Wasukutu ma yuqaribul milyun. Dan telah gugur milyun wanes minal qatla. Dan telah gugur dari para mujahidin hampir berapa? 1,5 juta dari para mujahidin yang terbunuh. Alladzina nahtasibuhum yang kita nahtasibu indallah yang kita mengharap semoga mereka dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendapatkan pahala dari sisi kesabaran. Nahtasib. Artinya telah berlalu jihad Afghanistan selama sekitar 12 tahun. Dan yang gugur dalam peperangan tersebut sekitar 1,5 juta. Asbahal jihad ala waskil intiha. Dan jihad ini hampir selesai. Dan tegak daulah Islamiyah. Wabada'at tasabuk. Pada waktu yang sama telah mulai adanya apa? Tasabuk, yakni saling rebutan tasabuk hizbi. Nah, jadi di sana ada tasabuk atau rebutan yang berangkat dari medan partai, dari munadzamat wal ahzab al jihadiyah. Artinya di sana ada mulai rebutan kekuasaan dari beberapa partai, kelompok-kelompok jihad untuk menghasilkan aksar al-aksari adadin minal maqaid, maksudnya mendapatkan apa 50% ke atas bilangan kursi yang mereka capai. Ala aksari adadin minal maqaid fi majlis syura, yakni sekitar 60%. Wa min sam al-haqaibu al-wizariyah. Haqaib itu apa? Haqaib itu jamak dari kata hakibah. Mananya apa? Kotak, kotak suara dari kementerian di sana. Fatarahum yatajahaluna zamanat da'wah. Jadi setelah mendapatkan kursi yang terbanyak 60%, ternyata pihak partai atau pihak kelompok yang mereka terbanyak suaranya tadi, mereka memandang dengan mata sebelah terhadap jamaah dakwah ilal Quran wa sunnah. Artinya jamaahnya Syekh Jamil Rahman yang ada di Kunar dan yang sekitarnya itu tidak dianggap. Mal ilm bi anna hadhil jamaah ya awwalu man bada'a bil jihad fi Afghanistan. Ya kan? Mal ilm ini apa? Padahal sudah diketahui bahwasanya jamaah dakwah ini termasuk atau bahkan yang paling pertama yang memulai jihad di Afghanistan, yakni jamaahnya Syekh Jamil Rahman adalah jamaah yang paling pertama yang memulai jihad melawan komunis di Afghanistan. Tapi setelah mereka sudah nampak ingin mendapatkan kursi kekuasaan, memandang sinis dan disampingkan, tidak dipedulikan tentang jamaah dakwah tadi, tidak dihiraukan, dianggap apa? Enggak ada artinya. Fi hinin annahum wafaqu ala i'tal al-hizb syi'i 60 maq'adan malalim annahum lam yastariku fil jihad. Nah, pada waktu itu, pada waktu yang sama mereka itu memberikan kesepakatan untuk memberikan kelompok Syiah dengan bilangan apa? Sitina maq'adan, yakni apa 60 kursi. Jadi apa? Lebih daripada separuh. Padahal mereka tidak berserikat dalam jihad. Jadi mereka yang tidak berserikat dalam jihad diberikan kursi dalam kementerian 60%. Ya kan? Jadi tentunya mereka paling apa, paling banyak suaranya. Bagaimana bima datan sahuna jamrat da'wah fi ta'amul ma'ahadal mawqif. Pertanyaan yang diinginkan tentang cerita tadi yang telah lewat, pertanyaannya yaitu apa yang kau nasihatkan wahai syekh terhadap jamaah dakwah, bagaimana muamalah mereka dengan keberadaan sikap seperti ini. Artinya ahzab yang ada tidak memiliki pandangan yang baik terhadap jamaah dakwah ilal Quran wa sunnah yang ada di Kunar yang dibawa oleh Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala. Jawabannya, alladzina yuriduna an yub'idu ikhwanahum al-amilina lillahi subhanahu wa ta'ala lai yuflihu. Jawabannya adalah orang-orang yang menginginkan menjauhkan saudara-saudara mereka yang mereka beramal lillahi subhanahu wa ta'ala, mereka enggak akan beruntung. Jadi kalau sudah mulai berpandangan sinis, tidak peduli dengan kawan-kawan mereka dari pihak Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka nanti enggak akan beruntung. Faqad kunna natawaqqa'u ba'da hadhihi tadhiya min ikhwanina al-afghaniyyin an nasma'a minhum al-khair. Ma kunna natawaqqa'u an nasma'a ra'isan wala jumhuriyan ila ghairi dhalik. Kunna natawakkau an nasma'a minhum laqab Amirul Mukminin. Perhatikan. Sahamul rahmat Ta'ala, kami dulu punya harapan, punya prediksi setelah adanya perjuangan yang besar dari, pengorbanan yang besar dari pihak kami, pihak-pihak kita, dari kaum saudara kita Afghaniyin, ya kan, kaum muslimin melawan komunis, yang kami harapkan, yang kami prediksi, kami akan mendengarkan dari mereka suatu kebaikan. Kami enggak pernah punya bayangan akan mendengarkan seorang pemimpin yang namanya itu Rois atau Jumhur, Jumhur itu apa? Republik dan yang semisalnya. Kita enggak punya bayangan kalau mau mendengar itu. Artinya jihad ini bukan nanti berakhir dengan apa? Adanya negara yang disebut dengan negara Republik atau pemimpin yang dinamakan dengan apa? Dengan Rois atau Presiden, kita enggak ingin dengarkan itu. Kita enggak punya bayangan seperti itu. Yang kita harapkan, yang kita bayangkan nanti kita akan mendengarkan dari mereka itu adalah gelar Amirul Mukminin. Jadi setelah jihad akan muncul apa? Amirul Mukminin. Ini yang kita inginkan, yang kita harapkan. Wa yuqalliduna hadzal amr rajulan Quraisyan, Quraisyan. Dan mereka tentunya akan memberikan kekuasaan untuk urusan perkara ini kepada seseorang yang dia itu adalah Quraisy. Nah, paham? Jadi maunya Syekh Mukbil atau yang diharapkan oleh beliau, yang diprediksi oleh beliau, setelah jihad nanti berhenti dan sudah berhasil mengalahkan lawan, maka tegaklah daulah Islamiyah, pimpinannya apa? Seorang yang disebut dengan Amirul Mukminin dan dia dari Quraisy. Ini seharusnya. Wa hadza yasiru darbatan ala Amerika wa ala Rusia wa ala Kuwait alati tamsi ba'da Rusia wa Amerika. Dengan adanya pemimpin yang dia itu adalah Amirul Mukminin, apalagi dia dari Quraisy. Nah, ini sebagai pukulan berat terhadap Amerika dan terhadap Rusia dan terhadap negara-negara lain, negara-negara kecil yang lain yang berjalan jadi buntutnya Rusia dan buntutnya Amerika. Ya kan? Setelah jihad, setelah pengorbanan yang begitu banyak, seharusnya itu adalah muncul seorang penguasa yang disebut dengan apa? Amirul Mukminin yang juga dia dari Quraisy. Dengan demikian jadi pukulan telak terhadap Amerika dan Rusia dan negeri-negeri kecil yang mereka menjadi buntutnya Rusia dan Amerika. Mabum. Ini yang diharapkan oleh beliau hasil jihad. Kunna natawakkau anna sam'a hakiman yulaqqabu bi amirul mu'minin. Kami dulu punya prediksi, punya harapan, ya kan, akan mendengarkan seorang hakim yang diberi gelar dengan Amirul Mukminin, ya kan. Tapi walaupun tanpa jihad, pakai kotak saja sudah menjadi Amirul Mukminin di negeri Indonesia. Pakai kotak saja, wis. Kertas-kertas dibagi-bagi, jadi Amirul Mukminin. Nah. Tapi yang jarang bisa mobil dengan hasil jihad, pengorbanan yang begitu berat. Nah kan, mendengar seorang penguasa yang namanya apa digelar apa? Amirul Mukminin dan dia dari Quraisy. Jadi kunna natawakkau an nasma'a hakiman yulaqqabu bi Amirul Mukminin. Apa natawakkau itu apa? Memiliki prediksi. Kami dulu memprediksi akan kami mendengarkan nanti setelah jihad Afgan akan ada seorang hakim yang diberi gelar Amirul Mukminin. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-aimatu min Quraisy. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-aimatu min Quraisy. Para pemimpin adalah dari Quraisy. Wa yaqulu Rasulullah SAW, inna hadzal amra fi Quraisy la yu'adim ahadun illa kabbahu Allah ala wajhihi ma aqamuddin. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara ini, jadi urusan penguasa kekuasaan yang menjadi pemegang tali urusan kaum muslimin adalah fi Quraisy. Ini dari orang Quraisy. La yu'adim ahadun, tidaklah seorang pun memusuhi penguasa Quraisy ini, melainkan akan di apa? Telungkupkan oleh Allah pada wajahnya. Selama mereka masih menegakkan agama, ma aqamuddin, selama mereka masih menegakkan agama. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Berhadis di Sahih Bukhari min hadis Muawiyah. Dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Mafhum? Jadi pemimpin itu adalah harus dari Quraisy. Ini kalau bisa. Tapi kalau enggak bisa dan ada seorang penguasa yang bukan dari Quraisy, dengan penguasa tersebut kemudian urusannya kaum muslim menjadi tenang dan aman, tetap wajib ditaati dan dibaiat. Tapi kalau bisa dari Quraisy. Kenapa? Karena Rasul mengatakan al-aimatu min Quraisy. Sesungguhnya urusan perkara ini, yakni perkara dalam perkara apa? Dalam perkara kekuasaan ini adalah pada Quraisy. Tidak ada seorang pun yang memusuhi mereka, melainkan akan ditelungkupkan oleh Allah pada wajahnya selama mereka masih menegakkan agama. Jadi siapapun yang memusuhi mereka akan dikalahkan. Semuanya akan akan gulung tikar. Lakin min zamanin qadimin wa du'atilallahi khususan akhana Jamil hafizahullah ta'ala wa man salaka masalakahu yabda'una aw yahrisuna ala ayyabda'u bil aqidah. Walama kanatil mas'alatul lafifan aw lafifatan, ini sebenarnya ini lafifun, ini khabarnya kanat lafifatan. Akan tapi dari zaman yang sudah lama sejak dulu, dan para da'i ilallah terkhusus saudara kami Zainul Rahman Habibullah, masih beliau masih hidup waktu ini. Wa man salaka maslakahu, dan orang yang dan siapapun dan orang yang menempuh jalannya beliau, memulai mereka memiliki ambisi kuat, semangat untuk memulai dengan akidah. Wa lam kanatil mas'alatu lafifatan, di awal-awal mereka berdakwah, di antaranya adalah Syekh Jamil dan orang-orang yang menempuh jalannya beliau, dulu masalah itu tidak masalah ini tidak apa tidak lafif, apa lafif artinya apa? Campur aduk. Itu lafif. Jadi lama katil mas'alatul lafifatan, yani tidak campur aduk. Artinya apa? Artinya ada sisi tamayus. Tidak dakwah tauhid campur dengan demokrasi dan yang lainnya, tidak. Hadhi yalatin naksaha al-hizbiyatal lati tajma'u sufi wa syi'i wal fasik wa salih. Ini dikatakan lafif, itulah dikatakan lafif, lafif itu maksudnya. Ini yang kami khawatirkan, hizbiyah yang akan mengumpulkan di situ adalah hizbiyah itu mengumpulkan sufi, syi'i, fasik, saleh dikumpulkan jadi satu. Ini tarikohnya apa? Tarikoh partai. Ya kan? Ini namanya tarikoh partai itu sufi, ya syi'i, ya fasik, ya saleh, semuanya dikumpul jadi satu. Itu namanya apa? Masalah lafif, lafifah. Campur aduk. Semua pada dalika yarjiuna yataqataluna alal karosi. Setelah itu, setelah mereka campur di atas macam-macam kelompok tadi, ada sufi, ada syi'i, ada fasik, ada saleh, setelah itu mereka yarjiun kembali yataqatalun alal karosi. Perang rebutan kursi di antara mereka. Li'anna lam yakunil bina'u ala awalil fi'aul minal awalil amr bina'an imanian. Kenapa kok perang setelah itu, setelah mereka berkumpul sufi campur syiah campur fasik campur yang lain, ya kan, yang soleh dan yang toleh. Nah, kenapa kok berperang rebutan kursi? Karena bangunan sejak awal permasalahan tidak dibangun di atas bangunan iman. Istislamun li kitabillahi wali sunnati Rasulullah, wali sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istislamun li hukmillah. Jadi kalau bina bangunan di atas iman adalah istislam, pasrah kepada kitabullah, pada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasrah kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbul izzah yaqul fi kitabil karim, Rabbul izzah yakni Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memiliki kekuasaan, memiliki keperkasaan, berkata dalam firman-Nya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, ini la nafi ditakid dengan sumpah. Nah, la nafi ditakid dengan sumpah benar-benar adalah penafian yang diperkuat, peniadaan yang diperkuat. Apa peniadaannya? Ya, ini keimanan benar-benar tidak benar-benar demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus permasalahan. Fima dalam apa yang mereka pertengkarkan di antara mereka, kemudian setelah itu tidaklah mereka mendapati kesempitan dalam hati mereka bahwasanya engkau menjadi pemutus wahai Rasul. Mimma qadaita wa sallimu taslima, dan pasrah sepasrah-pasrahnya. Ini seharusnya. Wa yaqul subhanahu wa ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka supaya takut, supaya waspada mereka-mereka yang menyelisihi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan takut akan tertimpa kepada mereka fitnah atau tertimpa kepada mereka siksaan yang pedih. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasulu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah sepatutnya, tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul yang memutuskan suatu permasalahan, tidaklah sepatutnya ada pilihan bagi mereka sendiri dari urusan mereka. Dan barang siapa yang bermaksud kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dan kesesatan yang sangat nyata. Fadzakanal amr kadza fayakhsha may yasghaluhum a'da'ul Islam bil qital bainahum. Maka apabila perkara seperti ini, maka dikhawatirkan akan mereka itu disibukkan oleh musuh-musuh Islam dengan apa? Dengan kesibukan perang di antara kaum muslimin, yakni yang mereka itu apa? Lafif tadi. Apa makna lafif? Kumpul antara sufi, syi'i, fasik, soleh dan yang semisalnya. Kalau keadaan seperti itu dikhawatirkan akan mereka itu kaum muslimin menjadi perang di antara mereka, ya kan? Dengan siapa yang menyulut? Siapa yang menyulut? Musuh-musuh Islam. Sembada dalika yarju adal Islam aw yatamakkanu umala usuyuiyah. Kemudian setelah itu musuh-musuh Islam kembali lagi, atau ya kan, umala usuyuiyah. Apa umala itu? Umala itu apa? Antek-anteknya komunis kembali lagi ke negerinya kaum muslimin. Waqad haqqaqallahu nasra lil muslimin falimadza yatakhadalun. Dan sungguh Allah telah memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Maka kenapa mereka saling telantar menelantarkan? Artinya di sini adalah sindiran terhadap mereka-mereka yang menelantarkan jamaatul dakwah ilal Quran wa sunnah. Mereka dianaktirikan. Jadi jamaatul dakwah ilal Quran wa sunnah dianaktirikan, tidak dianggap wujudnya mereka. Walimma tatanaza'una 'alal karasi, dan kenapa mereka harus rebutan atas kursi? Walimma tatanaza'una 'ala mas'uliyatil mas'uliyatin 'azimatin, dan kenapa mereka itu tatanaza'un rebutan atas apa? Atas pertanggungjawaban yang sangat besar, beban berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semuanya kalian adalah ra'in, yakni apa? Pengatur, dan semuanya kalian adalah dimintai pertanggungjawaban atas atas apa? Atas yang diaturnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam ra'in ini kan yang ngomong apa ini, yang memelihara, yang memperhatikan, yang ngurusi, dan dia juga mas'ul yang dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya, atas rakyatnya. Wal imamu ayyusain fil bilad yakunu mas'ulan anhu amamallahi azza wa jal. Wal imamu ayyusain, ada imam, dan imam itu adalah apa saja yang namanya imam yang ada di negeri itu adalah dia menjadi penanggung jawabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah azza wa jal. Jadi yang namanya imam, perkara apapun, sekecil apapun yang ada dalam negeri, dia akan menjadi penanggung jawab di hadapan Allah azza wa jal. Kenapa rebutan? Lakin yang bagi ayyukal lada lihadal mansib ar-rajulu as-salih al-Quraisy. Akan tapi yang sepatutnya ayyukal lada lihadal mansib, jadi yang jadikan pemegang tali urusan besar ini seharusnya adalah rajul saleh, seorang rasul yang saleh, yang dia itu apa? Quraisy. Nah, dari Quraisy. Semua pada dalika yastami'u alul hal wal aqd wa tasawwaruna fi a'ta'il hukumah fi a'dha'il hukama fa inna Allah azza wa jalla yaqul fi kitabil karim fa idza ja'ahum amrun min al-amni abil khawfi ada'u bi walau raddtuhu ila ar-rusul wa ila al-umri wa ila ulil amri minhum la'allimu alladhina yastamituna minhum. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu, setelah adanya seorang penguasa Quraisy yang saleh, maka alul hal wal aqd. Alul hal ini adalah wal aqd ini apa? Yang mengurai dan yang mengikat suatu urusan. Alul hal wal aqd yang mengurai, wal aqd yang mengikat, setelah diurai kemudian diikat. Mereka bermusyawarah untuk memberikan anggota-anggota para penguasa a'dha'ul hukumah, pemegang-pemegang urusan tertentu bagiannya masing-masing. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya, apabila datang kepada mereka suatu perkara, baik itu perkara yang aman ataupun perkara yang menakutkan, mereka itu menyebarkannya. Nah, ini enggak sepantasnya. Seandainya mereka mengembalikan perkara yang mereka tahu itu, seandainya mereka mengembalikan urusan perkara tadi kepada Rasul dan kepada ulul amr di antara mereka, maka sungguh di antara mereka akan mengetahui jalan keluarnya. Artinya, yang mengetahui tentang jalan keluar suatu permasalahan itu adalah bukan setiap orang, tapi orang yang disebut dengan alul hal wal aqd. Dan ini tentunya adalah pihak orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengurai permasalahan dan juga mengikat perkara yang telah diuraikan. Jadi bukan semua orang, bukan semua orang ada syi'i, sufi, ya kan, enggak sholat dan yang sholat semuanya sama. Bukan itu. Dan ini ya ikhwah, perhatikan berapa kali Samuel menyindir para wakil-wakil rakyat, ya kan? Kalau telah ditahkik, apa kalian berhak menjadi wakil rakyat? Enggak berhak. Bukan orang-orangnya, kalian itu bukan orang-orangnya. Amma masalatu taswid fa yatu tabaru tagutiyatun. Falyuballigh syahid al-ghaibah. Adapun masalah taswid atau taswid pemilu. Adapun masalah pemilu, maka pemilu ini adalah tuktabar togutiyah, togutiyatan. Jadi adapun masalah pemilu ini adalah dia adalah termasuk permasalahan togutiyah. Dia mengatakan valuable lagi syahid al ghaib, supaya yang hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Apa disampaikan? Pemilu adalah togutiyah. Demikian beliau mengatakan. Fa innallaha azza wa jalla yaqul fi kitabil karim faman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Kenapa tagutiyah? Karena Allah azza wa jalla berfirman dalam kitabnya yang mulia, faman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Apakah orang yang mukmin itu sama dengan orang yang fasik? Tidak, enggak sama. Jadi tidak sama antara mukmin dan fasik. Ini enggak sama. Sementara yang namanya taswid ini enggak ada beda antara mukmin, fasik, betina, jantan, tua, muda, ya kan, kafir, muslim, semuanya suaranya sama. Jadi taswid itu adalah benturan dengan ayat ini, maka dikatakan apa? Togutiyah. Mafhum? Jadi pemungutan suara itu adalah togutiyah. Wa yaqulu am hasiba alladziina istaruhu as-sayyi'aati an naj'alahum kalladziina aamanu wa 'amilus shalihaati sawaa'a mahyaahum wa mamaatuhum, ya kan, sa'a ma yahkumun. Jadi apakah mereka, siapa mereka, orang-orang yang menerjang keburukan itu punya anggapan akan kami jadikan mereka itu seperti orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh, sama saja hidup mereka dan mati mereka amat buruk apa yang mereka tentukan, yang mereka putuskan. Jadi amat buruk sekali apa yang mereka putuskan jika yang menerjang dosa sama dengan orang yang beriman dan beramal saleh. Mafhum? Nah, sementara apa mana taswid, yang dosa, yang sholat dan yang enggak sholat, ya padha wae. Yang sufi dan yang sunni salafi, ya suaranya sama. Yang komunis dan yang muslim juga suaranya sama. Kafir dan yang muslim juga suaranya sama. Mabuk. Jadi yang namanya taswid ini adalah benturan dengan ayat-ayat ini. Maka dikatakan apa? Togutiyatun. Nah. Dan dikatakan apa tadi? Bal yubalik Asyhad al-ghaib sing ana ku lho nyampekno sing ora ana kono napa kadakno kono sapa-sapa. Bahwasanya adalah tagut ya. Paham? Yang hadir dalam majelis ini supaya menyampaikan kepada yang enggak hadir bahwasanya adalah tagut ya. Paham? Ini peran beliau. Apa? Aywa. Wa taswitu yaj'alu sawtal 'alim al-fadil wa sawtal khammar wahidan. Yang namanya taswit, pemungutan suara itu menjadikan suaranya seorang alim yang fadil yang mulia dan suaranya khammar pemabuk sama, satu. Enggak ada beda. Kamu orang saleh dapat satu, ini kafir dapat satu. Apakah beda? Ya sama, sama-sama satunya. Ya. Yang soleh 1 juta, yang kafir 1 juta 1, ya menang yang kafir, ya toh? Gimana? Nah itu. Ini membawa firman Allah Taala yang soleh ini dia yang fasir yang tidak salat yang membawa kaulnya siapa begitu dari kalangan kufar? Ya, sama, sama-sama kuat. Enggak ada bedanya. Taib. Ini perhatikan. Tadi mana? Juga lewat. Wa yaqulu mubayyinan anal fasik la yastawi ma'al mu'min. Duh, mana tadi? Aywa. Fal akbah min hadha al maratu sawtuha wa sawtul rajul wahidun. Wal akhbatu min hadha, bahkan lebih buruk daripada ini, ya kan? Bahkan lebih buruk daripada tadi yang diceritakan al mar'atu sawtuha wa sawtu rajul wahidun. Jadi seorang perempuan suaranya dengan suaranya lelaki sama. Wa rabbul izzati yaqulu hakiyan anil mar'ati Imran, dan rabbul izza, dan Allah SWT berfirman mengisahkan tentang seorang apa tentang apa tentang istrinya Imran alaihi wassalam, walasa dzakaru kal unsa. Ha. Lanang ora bedo karo wedok. Ha. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaflihul qaumun asnatu amrahum ila mar'atin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaflihul qaumun, suatu kaum enggak akan beruntung yang menyandarkan urusan mereka kepada perempuan. Nah, sekarang apa? Ya kan? Sekarang perempuan menjadi apa? Menjadi menteri apa? Ini apa? Bahkan menjadi presiden. Ya kan? Kemana lagi? Kemana Bu Presiden sekarang lagi? Kemana? Ya. Lagi datang bulan, nggak bisa hadir ke kantor. Cuman, ya kan? Periksa datang bulan. Ya. Ya, masa kayak gitu. Fa'an sahu akhi billahi Jamilur Rahman hafizallahu taala ayasbira wa yahtasib wa la yadkhul fi hadhil intikhabat al jahiliyah. Dan aku, maka aku nasihatkan kepada saudaraku fillah Jamilur Rahman, semoga Allah menjaga beliau, ya kan, supaya bersabar wa yahtasib, ya kan, sabar dan ihtisab, yakni bersabar dan mencari pahala dari Allah atas apa yang sekarang terjadi, yang mana bahwasanya beliau dan para jamaahnya ditelantarkan, tidak dibela. Wala yadkhulu fi hadhil intikhabat al-jahiliyah, dan jangan masuk beliau ini, Syekh Jamil ini, jangan masuk dalam intikhabat jahiliyah. Apa maksud intikhabat? Pemilihan yang sifatnya adalah jahiliyah. Yalati ma'anzalallahu biha min sultan. Intikhabat ini adalah tak pernah Allah menurunkan hujjah. Allah tak pernah menurunkan dalil tentang itu. Wa Nabi SAW yakul, yakulullahu ta'ala ya Adam. Dan Nabi SAW bersabda, yakul, yakul apa? Yakulullah, ini ada siapa namanya? Hadis Qudsi. Yakulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya Adam wa ya Adam, fayakulu labbaik wa sa'daik, wal khairu fiyadaik. Nah, kan? Fayakulu akhrit ba'san nar. Adam bersama dipanggil oleh Allah, wahai Adam, labbaika wa sa'daik. Ku penuhi panggilanmu. labbaika, kupenuhi panggilanmu ya Allah, wasadaik wal khair biyadaik. Ini maknanya adalah sambutan panggilan dari Allah SWT oleh Adam AS. Allah telah berfirman, akhrij ba'san nar, keluarkan ba'san nar, apa? Orang-orang yang sudah memang disediakan, diutus ke masuk neraka. Akhrij, keluarkan ba'san nar. Qala wa ma ba'sun nar, berkata Adam, dan apa itu yang disebut dengan ba'sun nar, utusan yang dikirim ke neraka? Qala min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina, dari masing-masing 1000 dikirim ke neraka berapa? 990. Nah, masing-masing satu, Mas, 90 apa? Tis'atan wa tis'a 99. Dari masing-masing 1000 tis'ata wa mi'ati tis'ata mi'atin 999. Jadi utusan ke neraka itu per 1000 orang apa? Hah? 1000 kurang berapa? Kurang 1. Wa yaqulu ta'ala fi kitabil karim, dan Allah telah berfirman dalam kitab yang mulia. Wa antu aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan jika engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Perhatikan, jadi itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi utusan yang dikirim ke neraka itu berapa? Setiap 1000 orang berapa? 999 orang. Yang selamat cuma berapa? 1. Nah, jadi kalau mau taswid, suara terbanyak adalah masuk neraka. Nah, itu. Baik. Ya yaqul subhanahu wa ta'ala wa ma aktsarun nasi wala harasta bi mu'minin. Yani wala harasta bi mu'minin, yani kebanyakan mereka tidak mau menerima. Walaupun kamu sangat kepingin upaya untuk orang-orang yang beriman itu mengikuti kamu, tapi kebanyakan mereka tidak. Wa yaqulu wa qallu min ibadiy syakur, dan sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ma yaqtaru bil kasra gusaun ka gusai sail, ma yaqtaru bil kasra, yang namanya kebanyakan itu jangan menjadikan perkara yang memperdaya. Mereka adalah gusaun ka gusai sail, mereka adalah seperti buah. Apa seperti buah? Bukan buah, bui. Bukan buah. Mereka seperti bui. Perhatikan Pak Kandar. Mereka seperti bui. Gusaun ka gusai sail, seperti apa? Bui yang ada di apa? Di sungai. Nah itu bui. Antum tahu bui? Nah itu. Wa nas'alukum ayyul ikhwa as-salihuna fi musta'min aktsar amil fasidun. Al-fasidun. Sekarang ana tanya kepada kalian wahai ikhwa. Orang-orang yang saleh ini di masyarakat kita ini yang lebih banyak atau yang atau orang-orang rusak yang lebih banyak? Jawabannya adalah yang rusak. Tengok. Jadi orang-orang saleh di masyarakat kita ini adalah yang minim, yang banyak adalah orang-orang yang rusak. Hai. Kok guyon dhewe apa dahar? Baik. Hidwan asalukum ya ikhwa, aku bertanya kepada kalian wahai ikhwa. Orang-orang saleh di masyarakat kita ini yang terbanyak atau mereka orang-orang yang rusak yang terbanyak? Jawabannya adalah orang-orang yang rusak. Tengok. Jadi, kalau orang yang terbanyak adalah orang rusak, bagaimana orang saleh mau menyalonkan? Ya. Oleh kursi sito ya luwung. Nah, lunggo di kono, kenen mulai kursimu. Lunggo di guru mangun karo lenger-lenger ini, Mas. Untut gue sentek. Ya kan. Oleh kursi sih. Nah. Amrun mukhattatun ya ikhwanana. Amrun mukhattatun. Apa amrun mukhattat? Perkara itu sudah apa? Sudah diatur. Namanya mukhattat itu. Urusan masalah ini sudah diatur sebelum adanya taswid-taswid itu, sebelum harianya sudah diatur. Soponing jadi, soponing jadi sudah diatur. Wis setting. Nah. Itu sekedar apa? Sekedar pelaksanaan saja. Tidak pantas. Pada dekatnya apa? Urusannya sudah di setting, sudah diatur. Kamu nanti jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi wakil, kamu jadi ini, sudah jadi sebelum adanya apa? Pelaksanaan hari taswid. Mabum. Nah itu. Ya'rifuna anna sholihin la yanjahun fi hadha. Mereka tahu kalau orang-orang saleh itu enggak apa? Enggak akan menang. Tahu. Paham toh? Makanya kalau ada orang saleh masuk, wah, pas wae. Kapan kapokmu ya iki? Ha ngono. Kuwi apa ngelek wirang ya? Sari malu ya? Maka hilang kemaluan, kemaluanmu akan hilang beneran. Nah itu. Mabum, ya'rifuna anna sholihin la yanjahuna fi hadha. Mereka tahu kalau orang-orang soleh enggak kan menang, tahu. Min asli an la yanzahal solihun ja'u bil intikhabat. Karena di, apa? Dikarenakan supaya orang-orang soleh itu tidak akan menang, datanglah pakai peraturan intikhabat. Maafum ini, ya kan? Mereka itu sudah tahu bahwasanya kalau nanti kita pakai intikhabat, tentunya orang-orang yang nampak sok soleh itu enggak akan bisa naik. Kenapa? Karena yang jelek itu lebih banyak. Pakai cara ini aja akan kelabakan mereka. Ya, itu sudah tahu. Nah, ini namanya fikul waqi. Ini namanya fikul waqi. Ini saya mau beli tahu tentang fikul waqi itu. Jos ini namanya. Ayo. Jadi orang-orang yang soleh itu tentunya orang yang sedikit. Nah, kalau pakai selain ini, yo, bisa jadi mereka bisa naik. Tapi kalau pakai intikhabat, ya tentunya mereka nggak akan payu. Nah, nggak akan pak payu. Paham toh? Nah, ya. Bagi anak furobi ada taswid. Fayam bagi anak furobi ada taswid. Maka sebenarnya kita ini mengkufuri pemilu ini. Wa nabda'ida an hadhihi al-intikhabat, dan kita akan, dan sepatutnya kita ini menjauh dari intikhabat-intikhabat ini. Allah Subhanahu wa taala sayaj'alu ba'sahum bainahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, ya kan, azab ini adalah mengenai mereka di antara mereka sendiri. Sama'an la nuqatiluhum, kemudian kita juga enggak perlu memerangi mereka. Kenapa? Li'annahum muslimun, karena mereka adalah orang-orang Islam. Wal muslim la yahillu lahu ayyuqatila akhahu al muslima, dan seorang muslim tidak halal baginya untuk memerangi saudaranya yang muslim. Bal nasbir wa naktasib wa nahtasib wa nattaqillaha wa nattaqillaha subhanahu wa ta'ala, bahkan kita bersabar dan minta pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ini mandat beliau. Jadi kita enggak perlu memerangi mereka. Fa innallaha azza wa jal yaqulu fi kitabil karim man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya Allah azza wa jal berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya jalan keluar, jalan solusi, dan diberi rezeki kepadanya dari sisi yang tidak dikira, tidak jadi angan-angan. Waqad dzakarna nubdzatan thayyibatan fi sya'ni taswid fi tab'a tsaniya min al-makhraj min al-fitnah, dan kami telah sebutkan nubdzah thayyibah, ya, ringkasan yang sangat bagus dalam keberadaan taswid, dalam keberadaan apa, pemilu, dalam cetakan yang kedua dari kitab yang disebut dengan al-makhraj min al-fitnah. Jadi makhraj minal fitnah ini adalah telah lebih dulu daripada kitab yang disebut di sini ini. Mabum. Nah ini. Ini suaranya Semubil rahimah ta'ala yang sekarang kita baca. Ini bagaimana kalamnya beliau. Wa ni'tadu wa ni'tadu 'alal jama'ah falahum ayudafi'u min anfusihim. Akan tapi jika mereka para ahzab itu akan memusuhi, ya kan, jama'ah, jama'ah dakwah, maka bagi mereka harus boleh membela diri mereka. Jadi pada suatu saat ternyata para ahzab tadi kok menyerang jamaah dakwah, menyerang jamaah dakwah Al-Quran dan Sunnah di Afghanistan yang dipimpin oleh Syekh Jamil, maka mereka punya hak untuk membela diri. Amma idza lam yatadu fala yuqatilhum ikhwanuna. Adapun apabila mereka tidak menyerang jamaah dakwah Al-Qur'an dan Sunnah, maka janganlah kawan-kawan kita memerangi mereka. Wa yaqulun limadha ma tu'tuna lana kursiyan, dan jangan berkata kenapa kalian enggak memberi kami kursi? Ini aja, jangan. Jangan menuntut kenapa kok enggak kami diberi kursi? Kenapa kami enggak diberi kursi? Fadhal kursi bala'un bala'un. Kursi itu adalah apa? Balak, ini balak apa? Bukan kursi ini. Kursi apa? Kursi jabatan di parlemen sana itu adalah balak. Nah, balak itu apa? Nah, bencana. Nah itu. Tengok. Satati qurudun ribawiyatun, akan datang hutang yang dia itu adalah riba. Wa tahtaju an tuwaqqi'a anta ya sahibal kursi, akan datang hutang yang di situ adalah hutang riba. Yang harus dipikul apa? Negara. Dan kamu sebagai orang yang duduk dalam kursi parlemen harus ACC, tanda tangan. Berarti kamu telah meng-ACC apa? Dosa besar. Nah, itu maunya. Apa ini? Ini fikul waqi'. Apa fikul waqi' itu? Memahami tentang fakta, tentang fenomena, tentang realita. Jadi satati qurudun ribawiyatun wa tahtaju an tuwaqqi'a anta ya sahib kursi, wahai orang yang duduk dalam kursi parlemen. Ya kan? Ketika datang hutang yang itu adalah hutang riba atas nama negara, kamu harus apa? Bertanda tangan. Tuwaqqi waqqa'a yuwaqqi'u, apa nyapa? Tanda tangan. Tauqi. Satati ba'sat ilal kharid wa tuwaqqi'u 'alaiha, akan datang utusan-utusan ke negara luar. Kamu akun harus bertanda tangan. Padahal itu mungkin apa? Maksiat-maksiat, bahkan dosa, bahkan kufur. Mohon. Ini ketika kamu duduk dalam kursi parlemen. Wa sayati aidan nasara wa yahud wa tastaqbiluhum ila ghairi dzalik, dan akan datang juga orang-orang Nasara dan Yahud, dan kau akan apa? Sebagai menyambut mereka. Apa? Nah, seperti kemarin dalam surat kabar, ya kan, di Jawa Pos, ya kan? Muhammad MBS namanya, Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman, ya kan? Siapa kawannya? Kawannya apa? Teram-teram itu siapa namanya? Ayo ikut teram-teram itu. Nah itu. Ya kan? Nah itu. Nanti besar kan? Ya, Jawa Pos. Bagaimana cerita di sana? Ya kan? Ditulis di surat di Jawa Pos itu. Nampaknya kok ikut nenggak juga minuman keras yang namanya ini. Nah itu. Apa? Disebut dengan istilah apa? MBS Muhammad bin Salman. Anaknya. Nah, apa namanya itu, Pak? Waliul Ahd. Waliul apa? Aywa putra mahkota. Yang masih muda sekali, berumur 32 tahun. Yang akan membuka bioskop besar-besaran di negeri Saudi Arabia. Dan sebagai apa? Pemodal besar adalah dari pihak Amerika. Sekian berapa ratus tempat gitu. Itu namanya apa katanya? Reformasi. Reformasi. Taib. Rabbul izzah yaqul fi kitabil karim, "Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Rabbul izzah berfirman dalam kitabnya yang mulia, "Wala tarkanu, jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Khawatir akan tersentuh kepada kalian oleh api neraka." Fatamassakumun nar, kalau kalian condong kepada orang-orang yang zalim, maka akan tersentuh terhadap kalian apa? Api neraka. Akan menyentuh kalian api neraka. Nah, ini kalau duduk di kursi sana, apakah mungkin akan lepas daripada orang-orang zalim? Akan bisa. Wa yaqulu ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bitanah, kawan dekat, sahibus sir dari orang selain kalian. La ya'lunakum khabala, mereka itu enggak peduli atas kalian perkara yang akan menghancurkan kalian. Wadduma anittum, mereka sangat kepengin sekali apa yang sekarangnya bisa menyengsarakan kalian. Qad batatil baghdha'u min afwahihim, telah muncul kebencian itu dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suturuhum akbar, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka sangat lebih besar. Mabum. Nah, ini kalau orang itu sudah berkawan dengan semua manusia beda agama, dan ini semuanya berarti dia telah apa? Telah menjerumuskan dirinya dalam kehancuran. Baik. Wallahul musta'an. Jadi di sini nasihatnya Syekh Muhammad taala terhadap jamur dakwah Al-Qur'an wa Sunnah, jangan kecewa, jangan sedih ketika di anak dirikan oleh ahzab sehingga mereka enggak diberi kursi apa-apa. Itu enggak, jangan iri. Mabum. Tapi sekarang sudah mulai iri dari pihak siapa? Dari pihak para dakatiro yang lulusan Jamiah Islamiyah. Nah, rebutan supaya mereka dapat kursi. Mabum. Nah, ini para dakatiro. Nah, dari kalangan siapa? Firada dan kawan-kawannya dan Sawafik. Ya kan? Tahu Sawafik? Hah? Nah, itu. Rebutan. Nah, maka itu nasihatnya beliau dengan apa yang mereka lakukan adalah benar-benar tidak enggak ketemu. Baik. Soal yang ke-8. Wa akhiran hal lakum min kalimatin tuwajjihunaha ila ikhwanikum fil qada wasaf al afghani al muslim amatan wa ila fadilati Syekh Jamil Rahman khosatan. Nah, pertanyaan ke-8 ya kan, dan yang terakhir ya, akhiran. Ya Syekh, apakah antum punya kalimat, ya kan, yang kalimat ini kau jadikan pengarahan untuk mereka saudara-saudara kalian yang ada di Afghanistan dari kalangan Qada, ini para pemimpin dan rakyat umum Afghanistan secara umum, dan secara khusus ini apa? Syekh Jamil Rahman. Jadi apakah ada kalimat yang perlu disampaikan kepada mereka yang khusus dan juga yang umum? Al-jawab ala jenansahu bihi ikhwanana al-qadata wafakahumullah likuli khair ayahrisu ala al-hirs ala jam'il kalimah. Yang ku nasihatkan kepada saudara-saudara kami para qada itu apa? Para pemimpin jihad, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka untuk selalu dalam satu kebaikan, dalam seluruh kebaikan. Apa nasihatnya? Supaya mereka itu hirs, memiliki semangat yang tinggi, ya kan, semangat yang benar-benar semangat alas ala jam'il kalimah, supaya mereka itu bersatu. Wa yu'tu rajulal munasib al amala al munasibah, dan supaya mereka itu memberikan pada seorang yang sesuai, ya kan, yang pas dalam suatu amalan yang pas bagi dia. Artinya masing-masing orang diberikan amalan yang sesuai bagi pribadinya, kepandainya masing-masing dilihat, keahliannya itu perlu dilihat masing-masing kalian diberikan kalian yang khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru Khalid bin al-Walid wa wala yahfad illa ahaditsa yasira. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepemimpinan terhadap Khalid bin al-Walid, sedangkan beliau tidaklah menghafal kecuali hadis yang cuma sedikit saja, sekitar 5 atau 7. Hadisnya Khalid bin al-Walid sekitar 5, kalau enggak 5 sekitar 7. Ini hadisnya beliau. Orang yang dikatakan panglima perang Khalid bin Walid, tapi hadisnya berapa? Cuma sekitar 5, kalau enggak 7. Hadis yang beliau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi yusni ala Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW memuji Abdullah bin Mas'ud. Man habba ayyaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati bani Ummi Abdin. Ya kan? Pujiannya terhadap Abdullah bin Mas'ud, siapa yang ingin senang untuk membaca Al-Qur'an dengan bacaannya ghaddan, yakni yang pas sesuai sebagaimana diturunkan Al-Qur'an itu, supaya membaca atas bacaannya Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Quran itu dibaca sesuai dengan turunnya, ya kan? Pas, tidak kurang enggak lebih. Maka bacalah sesuai dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Ini pujiannya. Yunazzilu Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu shakhsin min sahabatihi manzilatahu wa yu'tihi fadilatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan masing-masing orang dari para sahabatnya beliau didudukkan pada kedudukannya dan diberikan keutamanya masing-masing. Artinya apa? Manusia itu diberikan kedudukannya apa? Masing-masing. Walaupun dia bukan termasuk alim dalam masalah sunnah, tapi karena punya kepandaian dalam masalah perang, maka dia yang memimpin perang. Misalnya, ya kan? Terus apa ini? Allah yakila amrohum ila Amerika wala ila Rusia. Jangan sampai mereka orang-orang Afgan jadi pemimpin secara khusus dan masyarakat muslim secara umum, janganlah menyerahkan urusan mereka kepada Amerika dan kepada Rusia. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul fi kitabil karim walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi janganlah mereka orang-orang Afgan para pemimpin ya, secara khusus dan para kaum muslimin secara umum, jangan menyerahkan urusan mereka kepada Amerika kepada Rusia. Kenapa? Karena Allah azza wa jalla berfirman dalam kitabnya yang mulia, walan tardu dan akan ridho dari engkau wahai Muhammad al-Yahud dan juga Nasor enggak akan ridho sampai engkau mengikuti agama mereka. Fahum la yuriduna an yuhakkaka lil Islam nasrun wala yuriduna an tastami'a kalimatul muslimin. Mereka itu ya kan, Rusia dan Amerika enggak punya keinginan kemenangan untuk Islam. Enggak punya keinginan. Dan mereka juga punya keinginan kemenangan untuk Islam, dan mereka enggak akan ada keinginan untuk kalimatnya kaum muslim itu bersatu enggak. Jadi mereka enggak ingin. Jadi yang mereka inginkan adalah kalimat yang sudah berpecah belah. Tengok ini. Jadi yang diinginkan oleh mereka, oleh kufar, Nasara wal Yahud, komunis dan yang lainnya, yang mereka inginkan adalah apa? Perpecahan yang dari pertengahan kaum muslimin. Enggak ingin mereka itu Islam itu menang. Semenan sahu akhana fillahi jamilur rahman alhamdulillah ta'ala bistikdami ikhwanihi ahli sunnah liyusharikuhu fi ta'lim waliyuaziruhu ala hadal amr fa'anna hadha yanfa'uhu. Kemudian kami nasihatkan kepada saudara kami fillah jamilur rahman, semoga Allah menjaga beliau, supaya beliau ini mendatangkan saudara-saudaranya ahli sunnah, supaya mereka saudara-saudara ini datang ke Afghanistan berserikat dalam memberikan ta'lim dan supaya membela beliau di atas perkara ini, inilah yang bermanfaat bagi dirinya. Wa nansahu aidan alla yaqtarra bi mustama'ina alladhi na'isu fihi fa wala yusaidu alal khair. Tengok. Dan ku nasihatkan kepada beliau juga, janganlah beliau ini terpedaya dengan masyarakat yang ada. Mustama'ina, artinya apa maksudnya? Masyarakat yang ada di Afgan ataupun di selain Afgan. Ya kan, yang sekarang ini kita hidup di dalamnya, maka sungguh mereka itu tidaklah menolong dalam kebaikan. Mafhum? Jadi masyarakat yang ada sekarang ini rata-rata itu bukan ingin membela kebaikan. Fa'alaika an tatamassaka bisunnah walau lam yattabi'ka ahadun. Maka kewajiban kau wahai sahabat Jamil, supaya engkau terus komitmen konsis dengan sunnah walaupun enggak ada seorang pun yang mengikuti dirimu. Tengok di sini, ini nasihatnya beliau. Walaupun kau ana wong ning melok blas, kewajiban kamu harus apa? Tamasuk dengan sunnah. Nah, sekarang kalau sudah enggak ada pengikutnya setahun dua tahun sudah kelenger, melihat nanti iki. Wong dikono kok uwah kae wong, wah tak rono ketok EPI. Aku didadekno ustad, manggale rono mungkin didadekno apa? Pak guru, mungkin didadekno dosen, ya kan? Nah, itu. Mabum? Nah, ini perhatikan, ini nasihatnya beliau Syekh Mukbil terhadap Syekh Jamil. Faqad qala al-Auza'i rahimahullah taala, maka sungguh al-Imam al-Auza'i rahimahullah berkata, "Alaika bisunnah wa in rafadaka an-nasu." Kewajiban kau wahai fulan harus dengan sunnah. Sekalipun manusia menolak kamu, fa'alaika bisunnah, kewajiban kamu komitmen dengan sunnah, dan sekalipun manusia menolakmu, wa iyyaka wal bid'ata wa in jahrafa halaka nasu, dan waspadalah engkau dan bid'ah, dari bid'ah sekalipun dihiasi oleh manusia untuk dirimu. Walaupun manusia itu menghiasi bid'ah itu bagi dirimu, kamu harus waspada. Ini sekarang betapa banyak kalau sudah dijadikan orang yang jadi pemuka masyarakat ditabuh dur dur dur dur dur Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Misalnya ya kaum muslimin bertakwa. Wes mulai gawa gedang gede, ngerti gedang gede? Gedang biar tanamannya mau jembari biasanya gedang biar gede. Baik. Awak biasa dari mana? Atau semana dengan ini yang dikatakan Imam Auza'i? Wayaqulu Abdullah bin Mubarak waqad su'ila. Dan berkata Abdullah bin Mubarak dan beliau telah ditanya, "Man hum jama'atul muslimin?" Siapa jama'atul muslimin wahai Abdullah bin Mubarak? Faqala Husain bin Waqid, Muhammad bin Sabit, wa Abu Hamzah As-Sukari. Wa qala haula hum jama'atul muslimin. Jadi, jama'atul muslimin adalah fulan Husain bin Waqid, Muhammad bin Sabit, Abu Hamzah As-Sukari. Nah, itu. Jadi ukurannya siapa? Ukurannya adalah itu loh, orang-orang itu loh. Kalau sekarang kita sebut, taruhlah siapa? Siapa jama'atul muslimin? Syekh Nasir, Syekh bin Bas, Syekh bin Utsaimin, Syekh Mukbil dan yang semisalnya. Nah, itu tokoh-tokoh jama'atul muslimin. Itu adalah standarnya. Sama pada dalika idastagna ahadun aw guru dalika fa'alai ayyatulubad dalil. Kemudian setelah itu apabila seseorang yang minta fatwa atau selainnya, maka kewajiban beliau sengaja harus mencari dalil. Wa ayyadul fatwa ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan harus fatwa yang dia fatwakan harus dipaparkan kepada kitabullah dan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinasihatkan kepada apa? Kepada Syekh Abdul Rahman. Nahnu nuhibbu ulama as-sunnah. Kata beliau, kami mencintai para ulama as-sunnah. Amma ad-din falasna musta'iddin an nuqallita ahadan. Wa idza kunna al-haqqi fala nakhafu min hadha wala min hadha. Adapun masalah din, kita mencintai ulama usunnah. Adapun masalah agama, falasna musta'idin, kami tidak sedia, enggak siap untuk taklid terhadap seorang pun. Wa idza kunna 'alal haq la nakhafu min hadza wala min hadza. Kalau kita sudah atas kebenaran, maka kita enggak takut dari fulan ini dan ini dan ini. Jadi riksa di sini, ulama usunnah kita cintai, tapi ketika ulama tersebut berbenturan dengan dalil, yo ditinggalkan. Mabum. Kita mencintai Syekh bin Baz, mencintai Syekh Shalih Fauzan, mencintai Syekh Nasir Al-Albani dan yang lainnya. Tapi ketika berbenturan dengan dalil apa yang mereka fatwakan, ya kita tinggalkan. Ini seharusnya. Fala ba'sa an nastaftiya afadilal ulama, lakin yanbaghi an yandura farubba aliman yakunu mutasiran bi mustama'ihi. Tengok di sini. Maka enggak mengapa kita minta fatwa kepada para ulama-ulama yang mulia. Akan tapi yang sepatutnya kita melihat. Apa yang betul lihat? Farubba alimin, kadang seorang alim itu keberadaannya dia apa? Terpengaruh dengan masyarakatnya. Farubba alimin yakunu mutasiran bibiati, dan kadangnya ada seorang alim dia terpengaruh dengan apa? Lingkungannya. Mafhum. Jadi fatwa itu perlu kita perhatikan. Kadang fatwa tadi apa? Biar sejalan dengan masyarakatnya. Kadang sejalan dengan lingkungannya. Ini perlu diperhatikan. Jangan asal penting fatwa dari seorang alim. Huruba aliman yakunu mahzuman nafas, laistati'u an yaqula bikulli ma fi nafsihi. Dan ada kalanya seorang alim itu keberadaannya apa? Jiwanya apa? Mahzum. Jiwanya itu lemah. Enggak mampu dia berkata dengan apa yang ada dalam jiwanya, enggak mampu ngucapno. Jiwanya ada suatu unuk-unuk benar tapi ngomong enggak iso muni. Ini kadang. Fa'alai ayyastaida wa yabhas ansahu bi kutubis sunnah idza aradat mas'alatun ayabhasa fi hadhil mas'alah wallahu almusta'an. Pun nasihatkan kepada Syekh Jamil, ya kan, supaya bersungguh-sungguh dalam bahas. Kun nasihatkan kepada beliau dengan kutubus sunnah jika ketika nanti ada permasalahan yang datang, supaya dia mencari dalam permasalahan ini dalam kutubu sunnah wallahul musta'an. Ini nasihat beliau. Minta fatwa enggak mengapa kepada seorang alim, tapi tolong fatwa itu diperhatikan. Kadang seorang tadi apa? Terpengaruh dengan lingkungannya. Apa di sini? Ini penting. Makanya itu seorang ustaz ini kadang seperti itu. Seorang ustaz itu kadang memberikan suatu jawaban karena dia hidupnya dalam suatu seperti itu. Wa nastaudi'uhumullaha wa nas'alullaha al-azima ayat sema'a kalimatahum wa ayyansurahum al-a'da'iyum walhamdulillah rabbil alamin. Wa nastaudi'uhumullaha. Ini kata perpisahan. Kita minta kepada Allah supaya Allah yang menjaga mereka. Dan minta kepada Allah yang agung supaya Allah menyatukan kalimat mereka dan menolong mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini nasihatnya Syekh Jamil terhadap Syekh Jamil dan para kaum muslimin di sana, khususnya terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Afghanistan. Ini ikhwah. Maka itu kita biar kenal nasihatnya Syekh Jamil dan bagaimana fatwa. Selama ini kita enggak pernah membaca kitabnya Syekh Jamil, kitabnya Syekh Mukbil. Selama ini kita enggak pernah membaca. Ya kan? Paling cuma nyeblok-nyeblok sedikit-sedikit, dan seharusnya kita akan membaca kitab-kitab beliau yang lain seperti apa? Kemuklumanit juga. Atau seperti kitab apa? Tuhfatul Mujib. Ini dibaca. Biar kita tahu apa yang beliau hadapi dalam banyak permasalahan dakwah. Tapi kemudian kita langsung masuk dalam halaman 34, Maqtalus Syekh Jamil Rahman. Ini insyaallah akan kita baca pada waktu yang datang, dan ini kita cukup walhamdulillah rabbil alamin. Thank you.